Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan baca surah Aqidah Tahawiyah, di poin yang lewat berkenaan dengan risalah Al-Fiqh Al-Akbar, maka kalau muhaddits dan bisa kita katakan kalau Ibn Abi Is Al-Hanafi, kesannya beliau mengakui keabsahan penisbatan, ya, karena beliau mengatakan di sini maqalah wa jama'ahu fi awaqib min usuluddin al-fikir al-akbar wa lihada sama alimah Abu Hanifah dengan siratul jazm, dengan kalimat yang tegas. Artinya beliau mengakui keabsahan nisbatan, dan namun pandangan yang lain dimiliki oleh muhaddits Syekh Yasin yang melakukan atau mempermasalahkan keabsahan nisbatan dengan dua alasan. Yang pertama adalah periwayatnya, yaitu Muhammad ibn Abi Hanifah, anak dari Imam Abu Hanifah, kemudian Isam ibn Yusuf al-Balqi. Perlu diketahui di antara yang menilai nampaknya tidak begitu masalah penisbatan kepada Imam Abu Hanifah, ini Syekh Muhammad al-Khamis atau al-Khumais. Dia punya buku judulnya As-Sahhu al-Muyassar li Fikhil Akbar al-Mansub li Abi Hanifah, riwayat Ahmad ibn Abi Hanifah an Abihi. Dan beliau di muqaddimah buku ini beliau mengatakan, ya, tentang anaknya Imam Abu Hanifah, wa rawi hadal kitab, dan rawi kitab ini Ahmad ibn Abi Hanifah an Umar ibn Thabit al-Kufi adalah penukar, adalah anak dari al-musannif, wa huwa adra bi madhhabi abihi min ghairihi, dan dia lebih mengetahui tentang madhab bapaknya daripada yang lain. Ya, kalau anhu ibnu khalikan innahu kana ala madhhabi abihi wa innahu kana salihan khayyiran, dia di atas madhab ayahnya dan dia adalah seorang saleh dan baik. Wa qad da'afahu ba'dul muhaddisin fi riwayat, dan sebagian ulama hadis menilai ta'if beliau kira-kira di bidang riwayat. Namun kata pembelaan dari Syekh Muhammad al-Khumais, akan tapi kami tidak mencela, kami tidak mempermasalahkan riwayat riwayat Muhammad ini di hadal kitab untuk kitab ini, dengan alasan pertama li mulasaqatihi li abihi, karena dia adalah orang yang nempel dan dekat dengan ayahnya. Kemudian yang kedua, di antara ulama karena perlu hadal kitab, karena para ulama dari zaman ke zaman menukil kitab ini. Jadi cuma ada beberapa poin dari fikir akbar yang itu bermasalah dari timbangan akidatus salaf. Sehingga di sini Syekh Muhammad al-Khumais kemudian mengatakan, "Fama ra'ayna fihi min mukhalafatin lima qara'a at-Tahawi fi aqidatihi." Maka apa yang kami lihat bahasanya di poin-poin tersebut menyelisih apa yang dikatakan oleh Tahawi dalam matan akidahnya. Karena Tahawi mengatakan ini adalah matan, ini akidahnya Abu Hanifah. Di mukaddimah matan Tahawi ditegaskan bahasanya ini adalah akidah Abu Hanifah. Sehingga beliau Muhammad al-Khumais mengatakan, maka apa yang kami lihat poin-poin di fikih al-akbar yang tidak selaras dengan matan tahawiyah jazamna annahu udkhila fihi, maka kami tegaskan kalau itu adalah satu hal yang dimasukkan ke dalam fikih al-akbar wa laysa min kalamil imam, dan bukan perkataan al-imam Abu Hanifah. Itu catatan tambahan berkenaan dengan Al-Ahqaf. Ya, kemarin terakhir kita membahas tentang masalah kewajiban setiap orang adalah adalah al-iman al-mujmal. Dan pengetahuan tentang al-iman at-tafsili itu fardu kifayah. Nah, kita mulai. Wa amma ma yajibu ala ayanihim wa hadha yatanawwa'u bi tanawwu'i qudurihim wa hajatihim wa ma'rifatihim wa ma umira bi ayanihim wa la yajibu ala al-'ajizi an sama'i bil 'ilmi aw an fahmi daqiqihi ma yajibu ala al-qadiri ala dhalika wa yajibu ala man sami'a an-nususa wa fahimaha min ilmi tafsiri ma la yajibu ala man lam yasma'ha wa yajibu ala al-mufti wal muhaddisi wal hakimi ma la yajibu ala man laysa kadzalika wa yanbaghi an yu'rafa anna 'amata man dhalla fi hadzal babi aw ajaza bihi an ma'rifatil haqqi fa innama huwa li tafritihi ittiba'i ma ja'a bi rasul wa tarki nazri wal istidlali al-musili ila ma'rifatihi falamma a'radu an kitabillahi dhallu kama qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taqabbala Allahu liman qara al-Qur'ana wa 'amila biha fihi wa 'amila bima fihi alla yadilla bidunya wa la yasfa fil akhirati. Tsumma qara'a hadhihi al-ayati. Nah. Wa amma ma yajibu 'ala a'yanihim, adapun kewajiban personal setelah iman mujmal. Fa hadha yatanawwa'u bi tanawwu'i qudurihim. Maka ini variasi sesuai dengan variasi kemampuan masing-masing orang. Juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan atau informasi yang telah sampai kepadanya. Wa ma'umira bihi a'yanuhum, dan apa yang diperintahkan kepada person-person tersebut. Oleh karena itu, maka tidak wajib atas orang yang tidak mampu untuk mendengar sebagian ilmu atau memahami yang daqiqihi, yang rumit-rumit dari ilmu, ma yajibu 'ala al-qadir. Menjadi kewajiban orang yang mampu untuk itu. Maka setelah iman mujmal, maka kewajiban masing-masing orang beda-beda. Di antaranya melihat kemampuan intelektualnya. Ada orang yang tidak paham, maka dia tidak wajib. Dia punya kewajiban lain dengan kewajiban orang yang punya kemampuan intelektual yang lebih bagus. Wajib ada alaman sami'an nususa, dan wajib atas orang yang telah mendengar nas dan faham min ilmi tafsir, dan nas tersebut adalah isinya adalah ilmu tafsir. Maka dia punya kewajiban, la yajibu, yang tidak wajib untuk orang yang tidak mendengarnya. Ya, maka ini variasi berdasarkan kemampuan dan berdasarkan informasi atau makrifat yang telah sampai padanya. Dan tadi ada variasi berdasarkan kebutuhan. Wa yajibu alal mufti wal muhaddis wal hakim. Maka wajib dipelajari oleh seorang mufti, seorang ahli hadis, seorang hakim atau qadi, mana yajibu ala man la laysa kadzalik. Yang tidak wajib pada orang-orang yang tidak menjabat kedudukan-kedudukan di atas. Maka kebutuhannya beda. Dia mufti, maka dia punya kewajiban untuk wajib tahu hal ini hal itu. Satu hal yang tidak wajib bagi orang yang bukan mufti. Wayambari, dan sepatutnya yang diketahui bahasanya mayoritas orang yang tersesat dalam masalah ini Au ajiza fihi, atau tidak mampu dalam masalah ini, tidak mampu untuk mengetahui kebenaran, maka seringkali litafridihi. Fa innama, atau bahkan hanyalah, bukan seringkali, namun fa innama hanyalah wa litafridihi, karena kecerobohannya dalam mengikuti ajaran Rasul. Dan karena dia tarkin nadar, tidak mau mentelaah, tidak mau istidlal, mencari dalil atau berdalil al-musin yang mengantarkan kepada pengetahuan terhadap kebenaran. Maka tatkala mereka berpaling dari kitabullah, mereka pun sesat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'imma, maka jika datang pada kalian min huda, petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu peringatan yang datang dariku, maka untungnya penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur. Terdapat hadis dari Tirmidzi yang mengatakan ma'isatan dongka, itu maknanya adalah siksa kubur. Namun hadisnya dhaif. Namun hadisnya dhaif. Meskipun dhaif, namun tafsir salaf mendukung hal itu. Kalau marfu' dhaif, namun asar tentang hal ini menunjukkan hal itu. Biasanya makna setan dongka itu salah satu maknanya adalah adzabul qabr. Maka untuknya, sehingga hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwasanya adzab kubur itu sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Itu dari kata-kata mari setan dongka, penghidupan yang sempit, yaitu di dunia dan di alam kubur. Sedangkan balasan di akhirat dalam artian setelah meninggalkan alam kubur, maka ada di ayat selanjutnya, panasuruhu wa nasyuruhu yaumul qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira, padahal juga aku melek. Kalau Allah berfirman, kadzalika, seperti itu, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau melupakannya. Jadi maksud dengan melupakannya ini adalah melupakannya dengan sengaja. Adapun lupa, yang murni lupa, maka tidak tercela. Sehingga lupa di sini artinya meninggalkan secara sengaja. Oleh karena itu nisyan itu ada dua macam, ada nisyan zuhur dan ada nisyan tarki. Dan yang dimaksud dengan fanasitahan di sini nisyan tarki. Nisyan yang artinya meninggalkan secara sengaja. Adapun nisyan yang itu la yu'akhadu alaih, tidak memiliki dampak dosa, adalah nisyanu dhuhuri, itu yang kita terjemahkan dengan lupa. Wakadha dikali yawma tunsa, maka pada hari ini engkau pun ditinggalkan, dilupakan dalam artian ditinggalkan, ditinggalkan di neraka dan ditinggalkan di dalam adab. Ibn Abbas Allah Anhuma mengatakan, Allah memberikan jaminan, siapa saja yang baca Al-Quran dan mengamalkan isinya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Dan dia membaca ayat-ayat di atas. Ini tafsir Ibn Abbas untuk fala yadillu wala yashqa. Tapi Ibn Abbas, la yadillu fi dunya wala yashqa fil akhirah. Kata muhakkik, asar Ibn Abbas ini hasanun mawqufan, mawquf hasan. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musnad, Ibn Jarir dalam tafsirnya, dari Abu Khalid Al-Ahmar, dari Amr Ibn Qais, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, mungkin ada redaksi domina. Ini berarti kutipan Ibn Abi Is Al-Hanafi itu riwayat bil ma'na. Domina Allah liman ittaba al-Qur'ana. Teksnya Ibn Abi Is takaffara Allah liman qara al-Qur'ana wa amila bima fihi. Kalau dirujuk di buku aslinya, maka dominallahu man tabi'a al-Qur'an, Allah berikan jaminan pada siapa yang mengikuti Al-Qur'an. Ya, artinya kutipan Ibn Abi Is Al-Hanafi adalah riwayat bil makna. Kata muhakkik, wa hadza sanadun hasanun, ini sanad yang hasan. tentang yang bisa dibaca sendiri. Kemudian ya, lanjutnya. Kafama fil hadis dari Rawahu Tirmizi rawiruhu ala an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu fitnatun qultu fama al-mahraju qultu fitnatun fama al-mahraju fama al-mahraju minha ya Rasulullah qala kitabullahi fihi nabaa ma qablakum wa khabara ma ba'dakum wa haqama ma bainakum wa huwa al-faslu laisa bil hajri man tarakahu min jabbarin Qasamahullahu wa manittabal huda di goirihi adolahullahu wa huwa hablullahu al-matilu wa huwa zikru al-hakimu wa huwa suratul mustaqimu wa huwa alladhi la yaziku bihi al-ahwa'u wa la tatabisu bihi al-sunu wa la tanqadi ajaibuhu wa la yasba'u minhu al-lama'u man qala bihi sadaqa wa man amila bihi ujra wa man hakama bihi adala wa man da'a ilaihi hudya ila siratil mustaqim ila ghairi dhalika min al-ayati wa al-hadisil adallati ala misli hadzal ma'na wa la yaqbalu Allahu min al-awwalina wa al-akhirina dinan yadinuna bihi illa ayakuna muwafiqan illa ayakuna muwafiqan lidinihi alladhi sarahu Allah sarahu ala al sinati rasulihi ala al sinati rasulihi alaihi wasallam faqad tasahu Allah ta'ala nafsahu bima yasfahu al ibadu illa ma wasafahu bihi al mursaluna biqaulihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fanazzaha nafsahu subhanahu amma yasifuhu bihi al-kafiruna summa salama ala al-mursalina bisalamati ma wasifuhu bihi minan naqaisi wal-uyubi summa hamida nafsahu ala taqarrubihi bil awsafi allati yastahiqu 'alayha kamalul hamdi wa madu 'ala ma kana 'alayhi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam khairul quruni wa hum ashabatu wa tabi'una lahum bi ihsanin yusibihi al-awwalu wal akhiru wa yaqtadi fihi Allah yaqul bistabiqi wa hum fi dhalika kullihi bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muqtaduna wa ala minhajihi salikuna kama qala ta'ala fi kitabihi al-azizi qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa in kana qawluhu wa man ittaba'ani ma'tufan ala dhamiri fi ad'u wa huwa dalilun ala anna atba'ahu hum ad'atu ila Allahi wa in kana ma'tufan ala dhamiri munfasri fa huwa surihun anna atba'ahu hum ahlul basirati fa maja'a bihi duna ghairihim wa qala al-ma'ina haqqun wa qad balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-balagha mubina wa aduhal hujjata lil mustabshirina wa salaka sabilahu khairul quruni summa qala fa min ba'dihim qalqun ittaba'u ahwa'ahum wa taraku wa faqama Allahu li hadhihi ummati man yahfadu alaiha usula diniha kama akhbaru as-sadiqu sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi la tazalu qaifatun min ummati dhahirina ala al-haqi la yadurruhum man qadalahum. Nah, wa kama fil hadis, sebagian tempat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dari Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan terjadi berbagai macam fitnah, yaitu hal-hal yang membuat orang jauh dari agama. Maka kutanyakan apa jalan keluarnya dari fitnah tersebut oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang berbagai macam keutamaan Al-Qur'an. Jalan keluarnya adalah Kitabullah, yang isinya adalah berita orang-orang apa yang kejadian sebelum kalian, dan berita mabadakum kejadian setelah kalian, dan hukum mabainakum perkara yang diperselisihkan di antara kalian. Ia adalah kata putus yang bukanlah main-main. Siapa yang meninggalkan, yang menjabar dari orang-orang yang sombong, Allah akan menghancurkan. Siapa yang mencari petunjuk di selain Al-Quran, akan Allah sesatkan. Dan Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Dia adalah adiku al-hakim, peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia adalah jalan Allah yang lurus, yang tidaklah menyimpang darinya al-ahwal berbagai macam hawa nafsu. Dan tidak akan rancu bihi dengannya al-al-sunu berbagai macam lidah. Dia adalah kitab yang tidak akan pernah habis hal-hal yang menakjubkan yang ada di dalamnya. Tidak akan pernah puas atau bosan minhul ulama, orang-orang yang berilmu, untuk membaca dan mempelajarinya. Siapa yang berkata dengan Al-Quran, maka perkataannya benar. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dia dapat pahala. Siapa yang menetapkan hukum perkara yang diperselisihkan dengan Al-Quran, maka hukumnya adalah hukum yang adil. Dan siapa yang mengajak kepada Al-Quran, maka dia adalah orang yang bertunjuk menuju jalan yang lurus. Sebenarnya dari muhakkik 101 Da'if Jidan, diatkan oleh At-Tirmidzi, Ibn Abi Syaibah, Ahmad Darimi, dan yang lain dari sejumlah jalur, yang semuanya intinya menuju poros yang sama, yaitu Al-Haris Ibn Abdillah Al-Awwal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Haris Al-Awwal bin Da'if dituduh ittahamahu ba'dul a'immah bil kadzib, tertuduh dusta oleh sejumlah ulama hadis. Dituduh dusta itu artinya dianggap terbukti pernah bohong dengan manusia, namun belum pernah keperkuat dan terbukti membuat hadis palsu. Yang menilai Mutaham Bilqadir Abu Ishaq Asy'abi dan Al-Ibnu Al-Madini. Ya, maka ringkasnya hadis ini adalah hadis yang ta'if atau potong ta'if jiddan, namun maknanya benar. Ya, maknanya bisa kita katakan benar dengan catatan dipahami. Ya, bahasanya yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut tidak boleh tidak harus dipahami dengan penjelasannya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila ghairi dzalika, dan lain-lain dari ayat dan hadis yang menunjukkan makna semacam ini. Dan Allah tidaklah menerima dari orang dahulu dan belakangan satu agama yang mereka beragama dengannya, kecuali jika itu mencocoki agama Allah yang Allah syariatkan menurut lisan para rasul. Dan Allah telah mensucikan dirinya dari amma yasifu al-ibad, dari apa yang dikatakan oleh para manusia tentang Allah, kecuali ma wasofa bihi al-mursalun, kecuali apa yang disampaikan oleh para rasul. Ini dalam firman-Nya, maha suci Rabbmu pemilik kemuliaan, amma yasifun, dari komentar-komentar mereka. Keselamatanlah untuk para rasul dan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Maka Allah sucikan dirinya dari perkataan yang dikatakan oleh orang-orang kafir tentang Allah. Kemudian Allah sallama ala al-mursalin, mendoakan keselamatan atau kemudian menetapkan keselamatan untuk para rasul. Bisalamati mawasufuhu, karena bersihnya komentar-komentar para rasul bihi tentang Allah, bersih dari segala kekurangan dan aib. Dan yang memuji dirinya ala tafahudihi, karena dialah satu-satunya bila usah memiliki sifat yang karenanya dia berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Pemadu ala makana alai rasul, dan berjalan di atas ajaran rasul khairul kuhuni, sebaik-baik generasi. Siapa itu? Sahabat. Dan orang-orang mengikuti para sahabat dengan baik. Yang awal mewasiatkan hal ini kepada yang akhir, al-lahiq, yang duluan, yang tadi, atau yang belakangan, yang tadi meladani, bisabik, yang duluan. Bahum dan mereka ini dalam itu semua muqtaduna meneladani Nabi mereka Muhammad SAW, dan berjalan di atas jalannya sang Nabi. Sebagaimana qala ta'ala firman Allah Ta'ala di kitabnya Al-Aziz, Qul hadhi sabili adwa ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia pada agama Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa man ittaba'ani di sini ada wawu ataf. Nah ini sambungnya kemana? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sambungannya kepada anak ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan ada yang mengatakan sambungnya ke ad-da'u, dhamir yang ada dalam ad-da'u. Maka nanti maknanya berbeda. Fa in kana wa man ittaba'ani, jika wa man ittaba'ani sambungnya ke dhamir di ad-da'u, maka maknanya, maka ini adalah dalil bahasanya orang-orang yang mengikuti Rasul adalah para seluruhnya para dai yang mengajak manusia pada agama Allah. Maka pengikut Rasul sejati itu dai. Dan jika sambungnya ke dhamir munfasil yaitu anak, maka ini tegas menunjukkan bahasanya para pengikut Rasul itu adalah hum ahlil basirah. Maka adalah orang yang berilmu tentang apa yang diajarkan oleh Rasul, ya, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan dua tafsiran ini semuanya benar. Maka pengikut Rasul sejati itu adalah seorang yang mendawahkan agama ini, dan pengikut Rasul yang sejati adalah orang-orang yang berilmu tentang agama ini. Dan ini asalnya adalah perkataan Ibnu Qayyim yang bisa dijumpai di Miftah dan Sa'adah. Waqad balagha ar-rasul, dan Rasul telah menyampaikan al-balagh al-mubina, penyampaian sejelas-jelasnya. Telah menjelaskan hujah bagi orang-orang yang mencari petunjuk atau mencari ilmu. Fasalaka sabilahu khairul quruni, dan sebaik-baik generasi pun telah menempuh jalannya. Tsumma khalafa min ba'dihim khalfun, kemudian datanglah setelah mereka khalfun, pengganti yang jelek. Kalau lamnya dibaca sukun artinya pengganti yang jelek. Ittaba'u ahwa'ahum, yang mengikuti hawa nafsu mereka dan berpecah belah. Maka Allah tegakkan untuk umat ini, Allah adakan untuk umat ini man, orang yang menjaga untuk umat ini pokok-pokok agamanya, sebagaimana dikatakan oleh As-Sadiq, seorang yang jujur sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidak nanti akan ada sekelompok dari umatku yang jelas atau menang di atas kebenaran, la yatuhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang membiarkan mereka. Hadis-hadis yang sahih. Hadal hadis ja'a an jam'in sahabati Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan redaksi yang berdekatan, Bukhari, Muslim dan yang lain. Nah, terusnya. Wa mimman qawma bihadha al-haqqi min ulama'il muslimin al-imam Abu Ja'far. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم، ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثرت التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليطلب له، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة يوجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراز على من يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب. وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآيات يشملهم. نعم. وممن قام بهذا الحق مقاتل أنترى أن منكاكان كبناران insyaallah termasuk ta'ifah yang disebutkan dalam hadis di atas dari kalangan ulama kaum muslimin adalah al-imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Asyatohawi, semoga Allah meliputinya dengan kasih sayangnya. Ba'dal mi'atain, beliau menegakkan hal ini setelah 200 Hijriah, karena beliau lahir tahun 239 dan wafatnya tahun 321. Maka beliau yaitu At-Tahawi mengkabarkan makan alaih salaf, akidah salaf. Dan beliau menukil dari Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi dan dua muridnya Abu Yusuf yang namanya Jahya Ya'qub bin Ibrahim Al-Himbiyari Al-Ansari dan Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani. Makanu beliau nukil dari ketiga ulama ini, makanu ya'taqiduna min usuluddin, pokok-pokok agama yang menjadi keyakinan mereka bertiga. Wa ya'tinuna bihi rabbal alamin, dan agama yang mereka beragama dengannya untuk menyembah Allah Rabb semesta alam. Dan setiap kali ba'udha al-ahdu, ahdu di sini artinya zaman, semakin jauh zaman dari kenabian, maka muncullah berbagai macam bid'ah dan banyaklah terjadi penyelewengan yang dinamai oleh pelakunya dengan sebutan takwil. Kenapa demikian? Supaya diterima. Pokoknya dan sedikit orang yang ya tadi mengetahui perbedaan antara tahrif dan takwil. It qad yusama, karena boleh jadi yusama dinamailah pembelaan kalimat dan makna zahirnya kepada makna yang lain yang lafaz memang memungkinkannya. Berjumlah secara global, lafaz memang memungkinkannya, itu dinamai dengan takwil. Wa ilam yakun sama qarinatun, meskipun tidak ada qarinah indikator yang mengharuskan demikian. Nah, dilakukanlah takwil padahal tidak ada indikator yang mengharuskan demikian, dari sinilah terjadilah kerusakan. Dan jika dan nama yang benar dari hal ini, kalau tidak ada qarinah, itu makna yang benar adalah tahrif. Fa'idah samum, namun ketika mereka namai tahrif itu dengan takwil, maka diterima. Waroja dan laris diterima oleh orang-orang yang tidak mengetahui perbedaan di antara keduanya. Maka kalau yang namanya tahrif itu tidak ada indikator yang mengharuskan demikian. Kalau takwil yang sesungguhnya, maka takwil dalam makna mutaakhirin adalah membelokkan kalimat dari makna zahir kepada makna yang lain. Namun syaratnya yahtamilul lafdhu fil jumlah. Maka bukan hanya sekedar membelokkan. Namun harus yahtamilul lafdhu fil jumlah. Secara global lafaz memungkinkan untuk dimaknai dengan makna tersebut. Maka jika lafaz tidak memungkinkan untuk dimaknai dengan makna tersebut, maka tidak bisa dilakukan takwil. Dan itu pun ini takwil yang dibenarkan manakala ada qarinatun tujubu dalik. Jika tanpa qarinah tujubu dalik namanya tahrif, penyelewengan. Disebut takwil yang terpuji atau takwil yang dibenarkan, maka yang pertama adalah ya tamilullah tujubu jumlah. Secara global lafaz memang memungkinkan dimaknai seperti itu. Misal ya tun itu dalam bahasa Arab bisa artinya nikmat. Bisa diartikan nikmat lahu yatun alayya, dia punya banyak jasa kepadaku. Itu satu hal yang ada, yatun dalam artian nikmat. Yatun dalam artian nikmat itu ada. Nah, maka kemudian ketika tangan yatun dalam artian tangan diartikan dengan nikmat, maka itu takwil yang memenuhi persyaratan ini, yahtamilu al-lafzu fil jumlah. Ya, tinggal kemudian persyaratan yang kedua, adakah qarinah yang mengharuskan untuk demikian. Ya, kalau ada qarinah maka sudah selesai, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau lafadznya tidak mengandung kemungkinan untuk itu, maka tidak bisa disebut takwil. Ya, misalnya perkataan Ghulatu Syiah yang mengatakan innallaha ya'murukum an tatlu al-Baqarah, Baqarah maknanya Aisyah. Ya, Baqarah dimaknai Aisyah, maka ini la yahtamil al-lafdu. Ya, lafad tidak memuatnya, tidak mungkin secara lafad itu Baqarah artinya Aisyah, tidak mungkin dari sisi manapun, ahli bahasa manapun, tidak bisa. Ya, maka ini bukan takwil, namun ini dinamai oleh sebagian ulama ini namanya tala'ub. Namanya tala'ub, ini mempermainkan ayat, mempermainkan teks, seenaknya dengan teks. Syarat untuk disebut takwil ini tadi yahtamil lafdz fil jumlah. Secara bahasa ada pakar bahasa yang menunjukkan memang dalam bahasa Arab bisa dimaknai dengan makna seperti itu. Ini tidak hanya sekedar membelokkan dari satu makna ke makna yang lain, itu disebut takwil. Nah, tumpuan gitu. Sekedar makna zahir digeser kepada makna yang lain, nah itu tidak bisa disebut takwil. Jadi harus ada syarat ya tamilul lafzu fil jumlah. Kemudian ada kemudian qarinatun tujubu dzalik. Fahtajal mu'minun, maka orang-orang beriman memerlukan ba'da dzalika, setelah itu penjelasan dalil, kemudian membantah syubhat yang datang pada dalil. Waqatu al-kalam bisarraf, namun banyaklah perkataan bisarraf. Sarraf itu teriak-teriak yang tidak jelas. Sebab dzalika dan sebabnya adalah karena mereka mendengarkan syubhat ahlul batil, dan karena mereka berbicara dalam pembicaraan yang tercela, yang dicela oleh salaf, yang salaf melarang untuk mentelaahnya dan menyibukkan diri dengannya dan mendengarkannya. Imtisalan, kenapa mereka salaf menjelanya dalam rangka melaksanakan perintah Arab mereka, itu firman Allah, jika engkau melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami, berpalinglah kalian, berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka memperbincangkan materi pembicaraan yang lain. Maka termasuk dalam makna ayat ini mencakup ahlul kalam, mencakup semua perkataan ahlul bidah. Nah, wa qulu min at-tahrifi wal an fa inhirafi ala maratib ala maratib ala maratib faqad yakunu kafar kufran faqad yakunu fasiqan faqad yakunu mu'tiya maksiatan khata'an. Nah, wa kullun, dan masing-masing dari at-tahrif penyelewengan, wal inhiraf dan penyimpangan, itu ala maratib memiliki level-level. Ya, itu memiliki kelas-kelas, tidak dalam level yang sama. Boleh jadi kelasnya adalah kelas kekafiran, ada tahrif yang kelasnya kefasikan, ada tahrif atau inhiraf yang kelasnya kemaksiatan, dan ada yang nilainya adalah khata'an, kesalahan tidak sengaja. Penjelasan detailnya ada di catatan kaki kalau membaca. Ada nomor 3 belum? Catatan kaki yang ketiga di halaman 16 saya baca aja. Atau di ala sahabat mendoakan ridha untuk para sahabat, maka yang disepakati. Adapun taradhi mendoakan ridha untuk ala tabi'in, untuk tabi'in dan orang-orang setelah mereka, fal jumhur ala istihbab. Maka jumhur fuqaha mengatakan mustahab. Oleh karena itu kita jumpai al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu atau Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Wa amma man faraqa, wa amma man faraqa baina sahabat wa ba'd. Adapun ada juga ulama yang membedakan antara sahabat dan generasi setelah sahabat. Maka dikatakan untuk orang yang setelah sahabat, rahimallah. Maka ya, fala yuafiqu alaihi. Maka yang berpendapat demikian tidak cocok, tidak mencocoki pendapat jumhur. Karena jumhur menganjurkan taradhi meskipun kepada setelah sahabat. Kutip dari Al-Majmu' Al-Azkar dan Al-Futuhat Obaniyah. Nah, kemudian penjelasan tentang tahrif dan inhiraf, catatan kaki. Nah, Farkun Farkun baina tahrifi wal-inhirafi wa huwa anna at-ta'rifa yakunu fi nususi wa amma al-inhirafu fa yakunu fi suluki wal-ibadati wa amma maratibu at-ta'rifi wa huwa salatun al-kula al-kufru wa dhalika kata'rifi al-batiniyati wal-jahmiyati al-thaniyatu al-fisku al-maksiyatu wa dhalika idha sadara an-hawan wa ta'asubin wa lahu wajhun fi lughati al-arabiyyati malam yatadamman naqsan au aiban fi haqqillahi haitsu yakunu kufran wa dhalika bismu tafsirihi ma'iyatallahi bi-ikhtilafi wa mumazajati wa hadha kufrun as-salisatu al-khata'u wa huwa as-sadiru an ijtihadi ijtihadin at-ijtihadin wa hasanin wa husni niyatin wa lahu wajhun fi subati amma maratibul ijtirafi fa hiya arba'un al-ula al-kufru wa dhalika idha sarra shay'an min al-ibadati li ghayrillahi min salatin wa zabhin wa nadrin ila akhirihi athaniyatu al-fisku ka'irtikabil manjiyati qala ta'ala wa in taqadu fa innahu fusuqun bikum athalithatu al-ma'siyatu ka'tatil ma'murati qala subhanahu atiyan an Musa alaihi salamu qala ya Harunu ma mana'aka id ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa asaita amri tanbihun hadha ad-dabitu laysa bi mutaradin fi fil-fiski wal-maksiyati li kawni fiski qad yaridu fi tatkil ma'muri qala Allah ta'ala illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbihi wa hakadha al-maksiyatu qad taridu fi irtikabi al-maksiyati kama fi qawli ta'ala wa asa adamu rabbahu fa bawa al-rabi'atu al-qata'u wa hadha yakunu idha sadara al-jahlin wa nasyanin nisyanin. Nah, sebelum kita sebutkan level-level tahrif dan inhiraf, perlu diketahui yang pertama an-nasama di sana ada perbedaan antara pengertian antara tahrif dan inhiraf. Bahwa an-tahrif, tahrif itu berkenaan dengan teks, sikap terhadap teks. Pamat inhirab, penyimpangan, maka itu berkenaan dengan pelaku beribadah dan ibadah seorang hamba. Kemudian level-level tahrif ada tiga. Yang pertama adalah kekufuran, seperti tahrif batiniyah. Tahrif batiniyah itu tahrif syiah yang super ekstrim, yang namanya batiniyah, yang intinya adalah mau menihilkan agama, semuanya ditahrif. Sholat itu maknanya demikian-demikian, bla bla bla, yang itu bukan sholat. Puasa, siap, itu maknanya demikian-demikian, dan itu bukan siap. Haji itu demikian-demikian, dan maknanya bukan haji, dan seterusnya. Yang dengan itu yang mereka namai itu semua dengan makna batin. Semuanya semuanya makna batin. Semuanya punya makna batin. Dan makna batin mereka yang punya, dan mereka yang tahu, yang intinya adalah taktil syariah. Hilang syariat, syariat hilang dengan taktil mereka atau dengan tahrif mereka. Demikian juga Jahmiyah, maka mereka mentahrif semua nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka tidak mengimani satu pun nama dan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kafirnya kelompok Jahmiyah satu hal yang disepakati oleh salaf. Jahmiyah dalam pengertian Jahmiyah murni, Jahmiyah yang khalis, yang meyakini, yang berkeyakinan Allah tidak memiliki nama dan sifat sama sekali. Kemudian mereka tahrif semua ayat yang demikian banyak dalam Al-Quran tentang nama dan sifat Allah. Ini kafirnya kelompok, bukan ya, kafirnya kelompok dan person kelompok. Jadi sepakati anda salah, tidak ada khilaf dalam untuk Jahmiyah yang khalis. Karena Jahmiyah itu dalam bahasa para ulama ada tiga macam, ada tiga yang tiga-tiganya bisa disebut Jahmiyah. Jahmiyah dalam artian menolak sifat, maka ada Jahmiyah khalis. Kemudian ada Jahmiyah Mu'tazilah. Maksudnya Mu'tazilah. Maksudnya Mu'tazilah itu sendiri. Dan ada Jahmiyah Sifatiyah. Jahmiyah namun masih mengakui sejumlah sifat. Itu Jahmiyah, namun pengertiannya namun yang dimaksudkan adalah Asy'ariyah. Itu Jahmiyah Sifatiyah. Ijma' salaf itu untuk Jahmiyah level yang pertama. Kemudian yang kedua, al-fisku wal maksiat, kefasikan dan maksiat. Wadzalika idza satara an hawan wa ta'assubin. Itulah tahrif atau takwil yang muncul dari hawa nafsu dan fanatisme. Namun lahu wajhun bil lughatil arabiyyah. Ada wajhun memiliki makna, memang bisa dimaknai seperti itu dalam bahasa Arab. Contohnya tadi yadun. Itulah wajhun bil lughatil arabiyyah. Makna yadun dengan nikmaton, itulah wajhun bil lughatil arabiyyah. Memang dalam bahasa Arab terkadang yadun bisa artinya nikmat atau jasa. Dan ini bersyarat untuk supaya disebut kefasikan dan kemaksiatan, malam yataduman, selama tidak mengandung nafsan, mengurangi atau aib, atau satu hal yang jelek untuk Allah. Kalau mengandung aib, maka menjadi kekafiran. Contohnya, tafsiran sebagian orang tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya, dimana dengan ikhtilaf, dan Allah bercampur dengan hambanya, atau memazajah, atau kemudian bercampur. Maka ma'iyatullah yang diartikan dengan semacam ini, Allah itu kemudian menitis pada raga sebagian makhluk, kemudian zat Allah bercampur dengan zat makhluk, fahada kufur. Maka ini adalah kekafiran. Meskipun secara lughah ma'a itu bisa artinya demikian. Susu ini bersama air campur jadi satu. Dan teman ini naqsun, sehingga ini kufur. Dan yang ketiga, salah tidak sengaja. bahwa aswadir itulah yang muncul dari istihad dan niat yang baik dengan syarat lahu wajhun fil wujuh, punya sisi benar, punya sisi pemakluman dari sisi bahasa. Ya, tiga rincian ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin di syarah di muqaddimah syarah Lumatul I'tiqad. Amma maratib al-inhiraf, adapun level-level dalam penyimpangan perilaku, maka dampak level yang pertama kekafiran, manakala bentuknya idza sarafa syai'an, memberikan salah satu ibadah pada selain Allah, salat kepada untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan bernadar untuk selain Allah. Yang kedua adalah kefasikan dalam bentuk menerjang yang dilarang. Contohnya jika kalian melakukannya, maka itu kefasikan. Maksiat dalam artian meninggalkan hal yang diperintahkan. Allah Ta'ala hakian menceritakan Musa alaihissalam, wahai Harun, apa yang menghalangimu jika melihat mereka tersesat? Tidakkah engkau mengikuti aku? Apa asaita amri? Apakah engkau maksiat dengan perintahku? Jadi maksiat dikaitkan dengan perintah. Tanbih catatan. Hadza dhabit tolak ukur ini laisa bimutawatir, tidak berlaku dalam semua kasus untuk pembedaan antara fasik dan maksiat. Likaunil fisik karena kefasikan boleh jadi terjadi dalam bentuk meninggalkan yang diperintahkan. Dalilnya, kecuali iblis, dia termasuk jin, fafasaqo an amri rabbi, dia fasik terhadap perintah Rabbnya. Demikian juga maksiat. Maksiat kotal itu boleh jadi terjadi dalam bentuk menerjang yang dilarang, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ada maksiat terhadap Rabbnya, fahuwa, maka sesatlah ada. Yang keempat, salat tidak sengaja, wahada yakuni, terjadi idza sadara, jika muncul an jahlin wa nisyanin, jika karena kebodohan atau kelupaan atau lupa. Ya, kembali ke atas selanjutnya. فجعله أفضل الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليهم الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة بجميع ثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء واكمل له ولأمته الدين خيرا خبرا وأمرا وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم وأخبروا أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنه إذا دعوا إلى الله ورسوله وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا وصدولا وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقوله كثير من المتفلسفة وغيرهم إنها نريد أي نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات وبين الدلائل نقلية المقولة منقولة عن الرسول أو نريد التوفيق syari'ati baina syari'ati wal filsafati falsafati. Nah, fal wajib, maka kewajiban kita dalam mengikuti para rasul, mengikuti apa yang Allah turunkan pada rasul, dan Allah telah tutup para rasul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Muhammad sebagai nabi yang paling akhir. Allah jadikan kitabnya itu Al-Qur'an, Muhaiminan Hakim, atas kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab langit. Allah turunkan pada Muhammad Al-Kitab dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Allah jadikan dakwah Muhammad itu bersifat umum untuk semua takolai, yaitu jin, dan dua golongan, yaitu jin dan manusia. Dan dakwah yang akan abadi sampai akhir kiamat. Dan inqata'at bihi hujjatul ibad, dan putus sudah dengan diutusnya Muhammad hujjah hamba di hadapan Allah. Dan Allah telah jelaskan bihi dengannya kulla syai'in, segala sesuatu. Allah sempurnakan untuknya dan umatnya agama dari sisi berita ataupun perintah dan larangan. Allah jadikan taat pada Rasul dan taat pada Allah, maksiat kepada Rasul dan maksiat kepada Allah. Allah bersumpah dengan dirinya bahwasanya mereka tidak akan betul-betul beriman sampai menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Allah kabarkan bahwa orang-orang munafik ingin tahakum, minta dihukumi dengan hukum selain hukum Rasul. Wa'anam bahasanya mereka orang munafik jika diajak pada Allah dan Rasul. Wa'wa dan ajakan pada Allah dan Rasul sama dengan ajakan pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mereka menghalangi, sudutan betul-betul menghalangi. Wa'anam bahasanya mereka orang-orang munafik beranggapan bahasanya innam awadu hanyalah mereka inginkan ihsan dan berbuat baik dan mengkompromikan bagi hal. Dan ini seperti ucapan banyak mutakallimah, pelajar ilmu kalam, bukan ahlul kalam ya, beda ahlul kalam dan mutakallimah. Mutakallimah baru dalam proses belajar. Mutafalsifah, para pembelajar filsafat, orang yang belajar filsafat, dia belum jadi ahli filsafat, baru pembelajar. Ya, artinya ilmunya masih cetek, ya. Ilmunya masih dangkal. Karena kedangkalan ilmunya tentang ilmu kalam dan ilmu filsafat, maka mereka kira bahasanya syariat bisa disatukan dengan ilmu kalam dan bisa disatukan dengan falsafah. Wabayuhu dan selain mereka yang mereka mengatakan inna manuritu anna husal asya' bihaqiqatiha, kami hanyalah ingin mendeteksi segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya, artinya kami memahaminya dan mengetahuinya. Itu yang dimaksud, itu makna isana. Kami tahu, betul-betul tahu. Wanuri itu taufik, dan kami menginginkan taufik, mengkompromikan di antara dalil. Alat bisa munahi mereka namai dengan dalil akli, yang pada hakikatnya adalah kebodohan. Ingin dikompromikan dengan dalil nakli, yang dikutip, diriwayatkan dari Rasul. Atau nuri itu taufik, kami menginginkan untuk kompromi antara syariat dan falsafah. Namun perlu dikatakan bahasanya falsafah yang terlarang dan tercela dalam kalam salaf adalah dan falsafah ilahiyah, dan falsafah tentang falsafah ketuhanan. Bahasa Indonesianya metafisika, membahas Tuhan dengan akal. Nah, bukan falsafah pendidikan, filsafah pendidikan atau yang lain. Yang kita lihat baca catatan tadi. فعل هذا لمسوس زين فعل هذا تكون عشائرة والكلابية والمعتزلة والجهمية ومن هذوهم من أهل الكلام. فائدة الفرق بين أهل الكلام والفلاسفة من وجهين. الأول أن الفلسفة أعم لكون الفلسفة تبحث عن الحقائق الدينية وغيرها. الثاني أن أهل الكلام أقرب إلى الإسلام والسنة من الفلسفة. نعم. Siapa itu أهل الكلام؟ Biasa kita jumpai dalam buku-buku akidah ucapan أهل الكلام. Ahlul kalam adalah mereka orang yang berbicara tentang zat Allah, tentang nama dan sifat Allah dengan perkataan yang menyisihi Quran dan Sunnah. Ini definisinya. Falaha, dan maka berdasarkan hal ini, maka As'ariyah, Qulabiyah, Mu'tazilah, dan Jahmiyah, serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka, semacam Maturidiyah, semuanya itulah yang dimaksud dengan Ahlul kalam. Maka yang dimaksud dengan Ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, As'ariyah, Qulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka ini yang disebut dengan sebutan Ahlul Kalam. Faedah, beda antara Ahlul Kalam dan Ahli Filsafat ada dua macam. Dari sisi ilmunya, falsafah itu lebih luas. Karena falsafah itu membangun membahas tentang hakikat sesuatu, baik itu agama ataupun perkara. Ya, bukan agama, apa hakikat waktu, apa hakikat ini, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, Ahlul Kalam lebih dekat kepada Islam dan Sunnah dibandingkan Ahlul Falsafah. Nah, seterusnya, setelahnya. Wa kama yaqulu kathirun minal mubtadi'ati minal mutanasikati wal mutasawwifi. Mutasawwifati. Innama nuridu al-a'mal bil 'amali al-hasan wa tawfiqu baina wa tawfiqu baina asy-syari'ati wa baina ma yad'u min al-batil alladhi yasmunahu haqa'iq wa hiya jahlun wa dalal wa kama yaqulu asirun min al-mutam mutamalikati wal mutaassirati innama nuridu al ihsanu bil ihsana al ihsana bil siyasati siyasati al hasanati wa tawfiqu bainaha wa baina asy-syari'ati wan nahwu dalik Nah, maka mayakul katuh minal mubtadi'ah. Sebagaimana dikatakan oleh banyak ahli bid'ah, minal mutanasikah. Yaitu orang yang belajar ilmu suluk, mutasawwifah, yang belajar tasawuf. Pembelajar tasawuf. Dia bukan sufi, namun mutasawwifah. Inama nuridul a'mala bil amalil ahsan. Kami ingin melakukan beramal dengan amal yang baik. Kami ingin mengkompromikan antara syariat dan apa yang mereka klaim, ya, kebatilan yang mereka klaim, yang mereka namai dengan hakikat, yang sebenarnya yang mereka sebut dengan hakikatnya adalah jahlun wa dhalalah, adalah kebodohan dan kesesatan. Demikian juga sebagaimana yang dikatakan oleh banyak para penguasa, para mutaathirin dan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, para tokoh-tokoh, para politikus. Mereka mengatakan, ina menurutul ihsana, kami ingin berbuat baik dengan siasah yang baik. Bertaufik dan mengkompromikan antara siasah dengan syariat dan semacam itu. Nah. Kullu man talaba ayyakum fi syai'in min amri dini wa ghayra ma ja'a bihi ar-rasul wa yadhunnu anna dhalika hasanan wa anna dhalika jam'un bayna ma ja'a bihi ar-rasul wa bayna ma yukhalifu wa lahu nasibun min dhalik bal ma ja'a bihi ar-rasul kafin bamilun yadkhulu fihi kullu haqqin wa innama waqa'a at-taksiru min kathirin min al-muntasibin ilayhi falam ya'lamu ma ja'a bihi ar-rasul fi kathirin min al-umur al-kalamiyyah al-intiqadiyyah wa la fi kathirin min al-ahwal al-ibadiyyah wala fi kathirin min al-imarat as-siyasiyyah aw nasabu ila syari'at ar-rasul bi dhannihim wa taqlidihim ma laysa minha wa akhraju anha kathiran mimma huwa minha habi sababi jahli ha'ula'i wa dhalalihim wa tafriqihim wa bi sababi udwani ulaika wa jahlihim wa nifaqihim kafara nifaqu wa darasa kathirun min ilmi ar-risalati bal innama yakunu al-bahthu tamu wa an-nadharu al-qawiyyu wa al-ijtihadu al-kamilu fi ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li yu'lama wa yu'taqada wa yu'mala bihi zahiran wa batinan fa yakunu qad tuliya haqqu tilawatihi wa an la yuhmala minhu shay'un wa in kana al-'abdu ajizan 'an ma'rifati ba'di dhalik aw al-'amali bihi fala yunha 'amma ajaza 'anhu mimma ja'a bihi ar-rasul bal hasabahu ay yasqata anhu al-lawmu li ajzihi lakin alayhi ayyukum ayyukum ayyukum bi qiyami ghayrihi bihi ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فكل من طلب من setiap orang yang mencari ayahkum bisyai'in min amri dini untuk menetapkan sesuatu pun dari perkara agama ghairu ma ja'a bi rasul, namun ini ditetapkan dengan selain ajaran rasul dan dia kira itu satu hal yang baik wa anna dzalika jam'un, dan bahasanya itu adalah mengkompromikan antara ajaran rasul dan apa yang menyelisih ajaran rasul, falahu, maka orang tersebut nasibun min dzalik, mendapatkan bagian dari hal itu, yaitu bagian dari perbuatan orang munafik yang mengatakan bahasanya innama aradu ihsanan wa tawfiqa. Ya, tadi dicontohkan dengan tiga contoh perbuatan alul kalam dan ahli filsafat, pembelajar ilmu kalam dan pembelajar ilmu filsafat, kemudian perkataan sufi dan kemudian perkataan para politikus. Maka semua orang yang intinya adalah kesimpulannya sebagaimana sudah sampaikan. Siapa yang ingin mengkompromikan antara ajaran Rasul dengan selain ajaran Rasul, ya, padahal itu sesuatu yang menyelisih ajaran Rasul, maka dia mendapatkan bagian dari ayat tentang yang Allah ceritakan tentang orang-orang munafik. Ya, keyakinan orang yang penting adalah bainama yukhalifu, mau mengkompromikan antara ajaran Rasul dan di luar ajaran Rasul, dan itu sesuatu yang menyelisihi ajaran Rasul. Bahkan apa yang dibawa oleh Rasul itu sudah cukup dan sempurna dan masuk di dalamnya semua kebenaran. Wa inna ma waqa'a taksir, namun kecerobohan terjadi pada banyak orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut Rasul. Bentuk kecerobohannya mereka tidak mengetahui ajaran Rasul dalam banyak perkara di bidang ilmu kalam dan keyakinan. Ya, ini yang tidak pula fitatir, tidak mengetahui ajaran Rasul dalam banyak perkara-perkara ibadah. Demikian juga tidak mengetahui ajaran Rasul dalam banyak perkara pemerintahan dan politik. Ya. Atau nasabu ila syariati Rasul, atau mereka disebabkan pada syariat Rasul dengan sangkaan mereka dan taklid mereka yang sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari ajaran Rasul. Fa'akhoju, dan mereka keluarkan anha dari syariat Rasul banyak perkara yang sebenarnya adalah bagian dari syariat. Jadi kenapa ada boleh jadi ada dan ahli kalam yang mau yang tadi perkataannya telah kita baca, maka boleh jadi sebabnya adalah karena dia tidak tahu banyak dari perkara-perkara akidah. Kenapa kemudian ada perkataan dari mutasawwifah? Maka boleh jadi karena dia tidak tahu fikatir min ahmal al-ibadiyah, perkara-perkara ibadah yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana kenapa ada politikus yang kemudian punya perkataan di atas? Maka boleh jadi karena dia tidak tahu banyak dari ajaran Rasul tentang masalah pemerintahan. Fasababu fabisababi jani ha'ulai, ya, ha'ulai, maka karena sebab kebodohan mereka, kesesatan dan kecerobohan mereka, ketidakmaksimalan mereka dalam belajar, wabisabab dan disebabkan tindakan mereka yang melampaui batas dan kebodohan serta kemunafikan mereka, banyaklah kemunafikan dan hilanglah banyak dari ilmu risalah, ilmu kerasulan. Bal inam yakunu albasu atamu, ya, namun pembahasan yang sempurna, telaah yang kuat, istihad yang sempurna, hendaknya fima ja'a bi rasul, dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk diketahui dan diyakini dan diamalkan zahir dan batin. Fa yakunu qatuliyah haqqa tilawati, maka berarti Rasul tuliyah diikuti, haqqa tilawati betul-betul mengikuti. Wa ala yumala min syai', tidak ditelantarkan satu pun darinya. Dan jika seorang hamba itu tidak mampu mengetahui sebagian hal itu atau tidak mampu mengamalkannya, falyunha amma ajaza anhu mimma ja'a bi rasul, maka janganlah dia melarang-larang sesuatu yang dia tidak mampu, padahal itu yang diajarkan oleh Rasul. Namun cukup baginya yaskutu anhu al-laum, hilang darinya celaan karena dia tidak mampu. Membuatnya dia gembira manakala ada orang lain yang bisa melakukannya. Dan dialah hendaklah dia senang karena ada orang lain yang bisa mengamalkannya. Bahkan dari dia berharap ayakuna qaliman bi, kalau dia bisa mengamalkannya. Ya, dengan itu maka dia terhindar dari mengimani sebagian ajaran Rasul dan meninggalkan sebagian yang lain. Dengan itu maka dia menjadi orang yang beriman dengan kitab seluruhnya. Ya, maka di sini terdapat faedah penting. Ya, sikap yang benar ketika kita tidak mampu melakukan satu hal yang kita ketahui sebagai ajaran Rasul. Pertama, ya, berkatakan jangan kemudian larang orang lain melakukannya. Anda tidak mampu melakukannya, orang lain mampu melakukannya. Maka gara-gara Anda tidak mampu, jangan ini jadikan alasan untuk melarang orang yang mampu. Apalagi mencela orang yang mampu dan mengejek orang yang mampu. Kemudian yang kedua, ya, kalau memang betul-betul tidak mampu, maka gugur darinya celaan. Ya, gugur darinya celaan karena tidak mampu. Kemudian yang ketiga, dia punya kewajiban untuk gembira ketika orang lain ada yang mampu melakukannya. Ya, dia adalah senang, ada orang lain yang mampu melakukannya. Ya, bahkan tidaklah dia berharap agar seandainya dia bisa melakukannya. Ya, maka ini sikap yang benar ketika orang tidak mampu menjalankan sebagian syariat karena satu dan lain hal. Ya, dia tidak bisa pelihara jenggot misalnya. Maka jangan celah dan larang orang yang bisa pelihara jenggot. Jangan kemudian kalau memang dia betul-betul tidak mampu untuk melakukannya, ya, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Dan yang ketika telah dia gembira ada orang yang bisa melakukannya, dalam dia senang dan dalam dia pun berharap kalau dia bisa seperti itu harusnya. Nah kalau poin-poin ini dipenuhi maka dia terhindar dari celaan mengimani sebagian kitab dan kafir dengan sebagian kitab. Namun dia ternilai sudah beriman dengan semua kitab. Meskipun dia tidak mengamalkan sebagiannya karena ketidakmampuannya. Dan adalah dijaga jangan sampai masuk ke dalamnya di dalam Alkitab sesuatu yang bukan bagian darinya, bagian dari agama, sesuatu yang bukan bagian darinya. Itu jadi riwayat-riwayat yang palsu, pendapat-pendapat yang sama sekali tidak berdasar. Ayat tabi malaysa min indillahi, dan janganlah mengikuti malaysa min indillahi sesuatu yang bukan datang dari Allah. Boleh jadi dengan meyakininya atau mengamalkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian campur kebenaran dan kebatilan. Di antara bentuk tercampurnya adalah manakala sesuatu yang bukan bagian dari agama dimasukkan ke dalam agama. Wataktumul haqqa, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم إذا سار الرجل رأسا بالكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقتي أراد بالجهد به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يسون علم الرجل وعقله فيكون علما في هذا الاعتبار والله أعلم. وأنه أيضا أنه قال من طلب علم في الكلام زندق ومن طلب المال في الكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب. وهذه dan inilah karena tarekat sabiqin, jalan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang pertama dalam Islam. Inilah jalan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Dan pendahulu mereka adalah as-salaf al-qadim, pendahulu yang dulu, yaitu at-tabi'in al-awwalin, tabi'in yang pertama. Summa man ba'dahu, kemudian orang-orang setelah mereka. Ya, maka kalau kata sahabat mungkin al-awalin bukti sahabat. Maka dengan jalan para sahabat, dengan jalan al-awalin bukti sahabat dengan baik. Ya, wa awaluhum dan orang yang mengikuti sahabat dan yang pertama adalah as-salatul qadim al-qadimin al-awalin. Itu para tabi'in, ya, muridnya para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka. Pemimpin ha'ulat dan diantara mereka adalah para imam agama yang al-masyud lahum, yang mendapatkan, yang dipersaksikan, yang mendapatkan pujian untuk mereka inggal umat di tengah-tengah umat, al-wasatu bil imamah. Ya, umat ini inggal umat al-wasati di tengah-tengah umat ini. Al-wasat, catatan kaki, maknanya khiyarihim. Umat yang pilihan ini diakui beliau-beliau sebagai imam dalam agama. Dari al-imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada Bisir al-Marisi, nama lengkapnya Bisir ibn Riyas al-Marisi al-Mu'tazili. Ya, Abu Yusuf mengatakan, Al-Qadi Abu Yusuf mengatakan, ilmu tentang kalam adalah kebodohan, dan kebodohan tentang ilmu kalam adalah ilmu. Jika seorang itu jadi pemimpin dalam ilmu kalam, maka dia disebut sebagai orang zindik atau tertuduh sebagai orang zindik. Penjelasannya. Jadi maksud dengan tidak tahu ilmu kalam adalah meyakini tidak sahnya ilmu kalam. Fa'ina dalika, maka hal tersebut keyakinannya adalah ilmu yang manfaat. Apa yang dimaksudkan adalah berpaling dari ilmu kalam dan tidak menoleh ila itibari menganggap ilmu kalam. Fa'ina dalika, karena hal tersebut menjaga ilmu seseorang dan akarnya. Fa'ikunu ilman, maka jadilah dia ilmu dari sudut pandang ini, wallahu a'lam. Maka ada dua makna yang diberikan oleh Abu Is al-Hanafi. Yang pertama, tidak meyakini keabsahannya, dan yang kedua adalah tidak menganggapnya dan berpaling darinya. Dari Abu Yusuf juga beliau mengatakan, siapa yang mencari ilmu agama dengan ilmu kalam, maka dia jadi zindik, jadi orang munafik. Dan siapa yang mencari harta dengan ilmu kimia, yaitu kimia masa silam, kimia masa silam di catatan kaki satu ada faedah kimia, ilmu-ilmu yang berupaya untuk mengubah materi tambang yang jelek semacam tembaga atau yang lain menjadi materi tambang yang berharga. Batu kemudian tembaga diubah jadi emas. Wayatakhulu fi dzalika istimalu sihir. Dan termasuk di dalamnya menggunakan sihir dan yang lain. Pokoknya wasa Syekhul Islam tindiki mayata'alaku bihada. Dan Syekhul Islam berpanjang lebar membahas tentang hal yang berkenaan dengan hal ini di Majmu' Fatawa. Ya, jadi kalau sekarang mungkin kayak perdukunan itu bisa buka kotak emas. Daun kelihatan uang gitu. Daun kelihatan uang. Bukan, kemudian kan ada kemudian tawaran penipuan di antara bentuk penipuan dukun itu nanti bisa buka simpanan emasnya Soekarno atau apa gitu. Ya, itu kimia itu. Itu kimia dalam masalah ini. Jadi tembaga jadi emas. Maka dia uang modal banyak untuk supaya dapat emas. Ada ini, ada itu. Dan itu adalah perdukunan. Aflasa, maka dia akan bangkrut. Dia tidak jadi, dia ingin kaya. Dia ingin tambah kaya, malah bangkrut. Dan siapa yang mencari hadis-hadis yang aneh-aneh, maka dia terjatuh dalam kebohongan. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.